jatuh cinta. Tapi hatimu tak bahagia. Cerahkan wajahmu bentuk senyummu. Kini kau bersama kasihmu. Memang bercinta banyak likunya. Sedang jatuh cinta. Tapi hatimu tak bahagia. Jangan kau merana dan putus asa, karena itu ujian cinta. Bersama kasihmu. Memang bercinta banyak likunya. Tabahlah dalam dukanya cinta.